Sekau suruh-suruh jangan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Kau dulu pernah bilang kepada diriku untuk memulai cinta ini, tetapi setelah kita jalani, aku merasa tertipu. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh jangan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Ucapanmu manis di bibir saja, enggak tuh, buatku luluh jadinya. Semua cinta yang kamu berikan ternyata dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Aku bukan bonekamu, oh yeah? Bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Yang bilang boneka siapa? Kamu sukanya bikin aku jadi kayak boneka. Enggak kok. Soalnya semuanya settingan. Aku bukan bonekamu, kan bonekamu dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Terus? Iya. Halo teman-teman, jangan lupa tetap nonton official videonya KKI Bukan Boneka di channel YouTube Rahmawati KKI Putri.